Mitra Bisnis, lanjuti bahasan sebelumnya, World Investment Report 2013 menyebutkan, secara global, Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara tujuan investasi. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, hal menarik apa lagi nih Pak yang mungkin bisa di-share terkait World Investment Report 2013 ini? Catatan lainnya dari World Investment Report ini adalah dua. Yang pertama, FDI, Foreign Direct Investment, sebagai presentasi dari Gross Fixed Capital Formation. Maksudnya gini, jadi setiap tahun itu kan ada investasi. Investasi itu yang berasal dari FDI berapa? Indonesia tidak pernah mengandalkan FDI sebagai sumber utama dalam pembentukan modal di negeri kita ini. Jadi rata-ratanya di bawah 10%. Lebih kecil dari rata-rata Asia maupun rata-rata Amerika Latin. Kenapa saya sebut Amerika Latin? Amerika Latin itu banyak yang sedang tidak friendly dengan FDI. Jadi seperti Bolivia, kemudian Venezuela, Peru, Argentina, dan sebagainya. Jadi mereka nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Di Venezuela kan, di Bolivia dinasionalisasi. Nah, di negara-negara itu, kecuali Venezuela ya, peranan FDI masih tetap jauh lebih tinggi dari Indonesia. Kemudian di Asia, misalnya Kamboja, bekas negara komunis kan, kemudian Vietnam. Vietnam juga masih negara komunis. Mongolia itu dulu tertutup. Ya, sekarang peranan investasi asingnya besar sekali. Vietnam itu jauh di atas Indonesia. Kemudian peranan investasi asing secara kumulatif. Jadi dari sejak awal sampai sekarang, investasi asing itu berapa dibandingkan dengan GDP, produk domestik bruto. Indonesia memang dalam 5 tahun terakhir meningkat, tapi tetap juga lebih kecil. Jadi kita lihat di sini, peranan FDI itu tidak terkait erat dengan ideologi atau sistem ekonomi satu negara. FDI di China sekalipun, di India sekalipun, tetap relatif besar dan mirip-mirip dengan Indonesia. Jadi Indonesia jauh peranan FDI-nya lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata Asia dan rata-rata dunia, rata-rata negara Amerika Latin. Kalau dilihat dari survei oleh ANTET, lembaga yang sama, ditanya, kalau itu kan kenyataannya yang tadi Indonesia nomor 17, kemudian ditanya perusahaan-perusahaan multinasional, transnasional di seluruh dunia tentang prospeknya tahun 2013 sampai 2015, mana yang paling menjanjikan atau promising economies itu untuk mereka jadikan tempat investasi, Indonesia berada pada posisi nomor 4. Persis sama dengan tahun sebelumnya. Dan tahun sebelumnya itu laporan tahun 2012 ya. Laporan 2011 kita masih nomor 6. Jadi kita berada pada posisi yang bagus sekali, mengalahkan tetangga-tetangga yang biasanya di atas kita seperti Thailand, Malaysia. Malaysia sudah jauh sekali. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.